Mitra Bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menilai, perdebatan dan kontroversi soal peran KPK dan Polri yang beberapa kali terjadi sama sekali tidak berfaedah bagi perjalanan politik, penegakan hukum dan demokrasi bangsa Indonesia. Mengingat, perdebatan serta kontroversi di tengah masyarakat itu hanya menyoroti satu dimensi dari kinerja Polri serta KPK. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, kenapa Bapak berpandangan seperti itu? Saya lihat misalnya, di pelosok-pelosok, di Bantul, di Gunung Kidul, di Musirawas, di mana-mana, polisi itu juga menjalani pelayanan publik. Soal SIM, soal ini. Kalau ini di media dihajar terus kayak gitu, ada demoralisasi. Kalau demoralisasi, mereka akhirnya ya udahlah kita ngantor aja, pulang jam 3 sore, jam 4 sore, ya selesai urusan apa gitu. Dan ini berbahaya. Contoh, kasus di Medan, sampai ketua DPRD terbunuh. Kenapa? Ya, tanya itu polisi-polisi di sana, kenapa kejadian kayak gitu? Mereka dituntut untuk bersih dalam lingkungan itu secepat-cepatnya dan mendadak tanpa ada jalan keluar. Akibatnya apa? Ya sudah kita seperti pegawai Pemda atau Pemkot aja. Datang jam 8 pagi, apel, habis itu baca koran, main catur, pulang jam 3. Begitu ada demo, ya cari aja sendiri sana, kan gitu. Matilah ketua DPRD. Nah, jadi publik yang mendukung atau menolak revisi ini segala macam harus membaca dalam konteks itu gitu. Jadi kontroversi ini justru bisa kontraproduktif dengan upaya pembenahan lembaga penegakan hukum yang permanen ya Pak Her? Iya, saya lihat sebetulnya KPK akan sangat efektif kalau dia bisa membersihin bisa meningkatkan capacity building dari jaksa, dari polisi, penegak hukum yang lain. Gitu, tentara yang masuk ke ranah sipil, jangan dikira reformasi tentara itu selesai, itu di pusat, di daerah-daerah masih banyak mereka ikut nangani cawe-cawe macam-macam kayak gitu yang masuk dimensi hukum. Itu aja akan luar biasa sekali. Memang kesannya nggak jadi pahlawan. Kenapa? Nggak hebat kayak waktu KPK nangkep mantan menteri atau apa gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.